Lah nek rezeki kuwi jatah. Sakpira nampae jatah, terserah sing maringi jatah yaiku Gusti Allah. Ana sing diparingi jatah akeh, kaya aku ngene iki. Ana sing jatahe sithik, kaya sing guyu kuwi. Manggite sampean nek nyambut gawene mempeng sregep, terus rezekine akeh dadi wong sugih. Lah nek nyambut gawene aras-arasen, rezekine sithik dadi wong melarat. Mboten. Sugih melarat niku gak perkara nyambut gawe. Niki kula wong salwangsuli. Sugih melarat niku pawaan. Wong iki ana sing pawaan sugih, ana sing pawaan melarat. Nek pawaan sugih, najan nyambut gawene ra patek tenanan. Ya sugih. Wong di toko siji no dilakokno. Telaten. Nyantai nyambut gawene. Ngono ku yo sugih yo, iso mbangun omah, iso tuku tanah, iso tuku mobil, iso lunga kaji. Lah nek pawaan melarat, mbok nyambut gawe polahe ra karuan kaya gabah diinteri sirah nggo sikil-sikil nggo sirah budal esuk mulai bengi kodanan kepanasan, maju mundur ngetan ngulon ngalor ngidul riwariwi mondar-mandir mobat mabit moncat mancet mosak masik morak marik ni botangi kalang kabut golong koming jungkir balik pergi pagi pulang petang boyang bayangan pontang panting pantat panas pinggang pegal perut perih pala pusing beringas beringis belirak belirik pelorak pelorok pendelak pendelik penculat penculat peletak peletik perang purung prak prek penghasilan pas-pasan pengeluaran pol-polan potongan pirang-pirang pajak pungutan premi paketan pulsa. Kabeh penggawean nu dilakoni, ya tani, ya dagang, ya maklaran, ya mblantik sampai goleke bojo wong. Ya panggah melarat, wong sugih melarati pawaan, tunggale lemu kuru ya pawaan to. Wong ya ana sing pawaan lemu, ana sing pawaan kuru. Nek pawaan lemu najan mangane siti, ya lemu. Lha kuwi kudu ngireng kuwi. Mangane ya sithik ya diet bareng. Tapi mlaku ya kaya ngglundung ngono. Mergo pawaan. Lah nek pawaan kuru mbok mangane akeh ra karuan, ya panggah kuru, ra ngira iso lemu, paling isone ya meng atos ngono. Engko nek wis metu ya gembuk meneh. Heh, sugih melarat kuwi ya ora perkara ibadah. Aja dipikir nek ibadahe kenceng mempeng rezekine lancar dadi wong sugih. Lah nek nakal ahli maksiat ibadahe seret dadi wong melarat. Mboten ibadah kuwi ora ngefek karo urusan donya. Iki kersane sampean mboten keliru. Engko nang sregep ngaji pengen sugih. Halo. Dipirengke apa ora iki? Dapak ibadah iso nglancarno rezeki lho sing utange akeh sregep salat. Allahu Akbar lunas. Penak banget. Mboten ngefek. Kandani pawaan kok. Wong kuwi nek pawaan sugih, najan nakal tukang maksiat, ora tau salat, ora tau poso, ora tau ngaji karo tangga ya ora rukun gaweane mendem wae. Ya sugih wong pawaan sugih. Lah nek pawaan melarat mbok ibadahe kenceng, salate jamaah terus, wiridan ra leren-leren, nyandi-nyandi gawanane tasbih ngelewer, gek diputer wer wer wer wer wer. Lah wiridan ora leren-leren, sumiyati sumiyati sumiyati sumiyati wer wer wer wer wer wer, sulastri sulastri sulastri sulastri wer, sunarse sunarse sunarse. Pawaan melarat yo panggah. Ganjaran ibadah ini mboten diparingke ten donya, diparingke benjing ten akhirat. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Donya iki panggonane amal, lah balesane benjing ten akhirat. Nang donya iki ana wong apik, ibadahe apik kelakuane, ahli taat. Nggih dereng nampa ganjaran napa-napa. Wong ganjarane diparingke benjing ten akhirat. Ana wong salat dalu mboten leren-leren. Hajat tahajud witir, hajat tahajud witir saben dalu. Asale wonge melarat terus malah dadi sugih. Ya mboten. Najan sregep leh salat dalu nek asli melarat ya tetep. Maca Quran nek seminggu khatam asale wonge wireng terus malah dadi kuning ya mboten Najan khatam Quran bolak-balik nek asli ireng ya pangga. Kaya aku wis. Kaya kuning-kuninga. Hoi. Hoi. Paham mboten? Sebalike wong iku nakal kaya apa? Tendonya niki nggih dereng napa siksa napa-napa. Ana wong wedok senengane ngrasani tangga. Ngono kuntune ya ora mrotoli. Ilate ya ora mlungker. Indil-indile ya ora prithil. Ya tetep iso etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek. Lha kuwi wonge kudungan kuning kuwi. Etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek. Soale siksane ngrasani niku ora dikene nang donya. Benjang ten akhirat. Ane wong lanang hobine ngincengi wong wedok adus. Ngono ku matane ya ora picek. Ya tetep plorak-plorok. Wong siksane ora dikene nang donya. Benjing ten akhirat. Tangan mbok gawe nyolong, mbok gawe duduli bokong. Mboten kiting, mboten ciker. Siksane esuk nang akhirat, ngambung bojone tangga. Kok guyu. Ngono kuwi irunge ya gak gruwung. Apa tambah halus. Siksane kuwi esuk nang akhirat. Ana wong lanang nglakoni zina, ngono ku barenge ya ora cuklek. Lho tambah kuat sir. Ya sik apik wong sik kena dienggo neh kok. Kuwi siksane ora dikena nang donya, benjang ten akhirat. Mulane nang donya iki nggone ngamal. Rumangsa akeh dosane terus tobat. Awas, Bu. Terutama tobat ngrasani. Sing kakean omongi biasane wong lanang to nggih? Sing rada kokean omongi lho biasane rak wong lanang to. Mulane ana wong nang akeh omongane kok diarani oh lambe kok lambe lanang. Hah? Ya diwolak-walik ben ora gosong. Bu. Bu. Oke-oke wong wedok mlebu neraka niku. Mboten kok perkara ora salat, mboten kok perkara ora poso. Mboten kok perkara ora gelem ngaji. Nek salat poso ngaji sregep wong wedok timbang wong lanang. Kata-katae wong wedok mlebu neraka niku mergo ora iso njogo iki. Njogo cangkeme wangele rambu. Lha wong wis lara nemen iki lho cangkeme sik iso ndremimil. Nggih mboten? Mangel katek cangkem iki ora ana selerekane to, Bu. Ya kok umpama ana selerekane, kudu ndremimil srek. Oleh pengen ngomong dibuka srek. Ora eneng, angel. Makane Sayyidina Abu Bakar niku ten pundi-pundi saking wedine kakean ngomong. Ten pundi-pundi niku ngemut watu. Nggih, dadi nek arep ngomong ana proses. Watu sing dimuti dipundhut riyen nembe ngomong. Sak cukupe. Nggih nek rampung ngomong dimut melih. Bapak-bapak nggih saged praktek. Zaman golek krikil nanti diumbah sing resik. Ten putih-putih sampean mut, Pak. Ben ora kakean ngomong. Wis ngemut krikil kok sik kakean ngomong yuk ganti boto, Pak. Bu, ngresiki dosa ngrasani niku repot. Makane sampean ning ngomongan. Rungono to, Bu? Enten dawuh ngrasani kuwi luwih berat timbang zina ping 70. Ngene iki wong sing kurang ajar, ngathuk kuwi ngono. Ya aja athuk kuwi ngono to. Iki nek gak tak jelaske bahaya iki. Ya ngrasani luwih bahaya timbang zina ping 70, berarti athuk kuwi. 70 kok ya bolak-balik to. Soale ngene lho Bu, maksude niku. Wong zina niku dosa gedhe. Tapi nek taubatan nasuhat, taubat temenanan diterima karo Gusti Allah, beres urusane selesai, rampung kok. Mendem yo dosa gedhe. Sekali taubatan nasuhat mari tenanan, diterima Allah, rampung urusane beres selesai yo. Mateni wong yo dosa gedhe. Begitu taubatan nasuha, taubat diterima Allah, rampung, urusannya selesai, beres. Lah nek ngrasani angel, berese iki lho angel. Contoh ya saiki contoh. Eneng wong ngrasani aku. Wi, kudung ireng karo kudung kuning. Wis sing duwe karep iku kudung ireng. Nah, kudung kuning iki dijak ngrasani aku. Mbak, kudung kuning. Napa? Anwar Zahid lho ngene ngene ngene ngene ngene ngene. Ya apa piye? Iya. Aku ngene iki gak ngerti dhewe ya gak kira ngomong. Akhire kudung ireng iki getun. Nyapo aku kok ngrasani wong, ya Allah. Tobat nggone Gusti Allah. Astagfirullahaladzim, Allah Gusti. Nyuwun ngapura Gusti, kula mantun ngrasani Anwar Zahid. Nyuwun ngapunten Gusti. Wis diterima tobaté ambek Gusti Allah. Berarti wis 50% nek tobat. Terus kudung ireng mara ten kula. Mung sing dirasani kula. Njaluk sepura. Ngapunten nggih, kula mantun ngrasani sampean. Tak sepura wong, aku kan apian. Wis gak apa-apa, Mbak, biasa. Aku dikonoke wong ngono wis biasa. Kit mulai mbiyen pangananku wis an. Dilokne wong, dirasani wong, dielek-elek, dihujat wis kit mbiyen. Aku diberitake mati bareng. Lha nek saiki ana kiai dihujat dilokne ngene ngene ngene ngene, aku ya ora kaget, aku wis tahu. Saiki ana sing viral-viral ngene ngene, ora kaget, aku wis tahu. Malah mbiyen urung ana sing viral aku wis viral. HP sik jadul, HP ungkal ngono. Lewat Bluetooth, Bluetooth, Bluetooth mung iso viral to kan luar negeri, wong top to. Wis saiki pengen viral yo gampang eram to. Wong HP wis canggih kabeh, Android. Lep lep lep lep saiki langsung tekan Jakarta, langsung tekan Amerika. Lah sampean saiki pengen viral gampang. Ayo Pak Kapolsek antem ono. Langsung viral kowe saiki. Gampang. Halo. Halo. Wis gak apa-apa, Mbak, tak sepura. Ya, berarti kan wis 100%. Tobat yang Allah sampun, njaluk ngapura ten kula sing disalahi nggih sampun. 100%. Apakah urusannya selesai sampai di situ? Belum. Lah kok belum selesai? Wis tobat yang Allah, njaluk sepura sing disalahi. Le. Kudung kuning sing dijak ngrasani ora iso mandeg apa ora? Ya kudung kuning sing dijak ngrasani kok terus, kudung ireng ya untuk dosa wong sing modali ndekne. Umpamane saking kuwatire ya akhire kudung ireng marang nyang kudung kuning. Eh Mbak, sampean wingin arek tak jak ngrasani Anwar Zahid. Ya emangnya apa? Aku pesen Mbak ya aja diomongke wong. Aku wis tobat nyang Allah, aku njaluk sepura nang Anwar Zahid. Aja diomongke sapa-sapa ya. Jere kudung kuning, insyaallah. Nah insyaallah wong kradenan iki lho tenanan to ora. Le kudung kuning duwe kanca akrab kudung ijo. Akhire diomongi, "Eh Mbak kudung ijo, aku lagi diomongi kudung ireng jarene Anwar Zahid ku ngene-ngene." "Ya opo?" "Iya, tapi aja kandake wong lho ya iki sing tak omongi mek sampeyan tok." Jare kudung ijo, "Insyaallah." Le kudung ijo ki iso mandeg ta? Wong kudung ijo duwe kanca akrab kudung biru. "Eh kudung biru, ana kabar gres isih anget." Apa ya kok nggih penasaran wong. Masa orang ngerti. Apa? Ngene. Tapi aja dikandake wong lho ya. Iki sing tak kandani sampean mergo aku percaya karo sampean. Aku nek gak percaya gak kira tak kandake. Aku percaya kok lek sampean ora bakal kandok-kandok-kandok ning wong. Aja kandake ya. Insyaallah. Iki sak kradenan iki lho ngono kabeh. Lah sok omben nggone akhirat kok ya ngelumpuk dosane. Jam-jamku dhewe kok geger kok. Aja banter-banter Pak Lurah izin nih lho. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula tambahi tasik betah mirengke nggih. Tapi aja merem. Mbeto gak ngrungokke ya wis penting melek. Aku ki ngomongi sampeyan kok sampean merem. Ayo bayangke umpama sampean ngomongi wong, nah wong sing sampean ngomongi merem ngono perasaane sampean piye? Aku ki ya wong padha wae. Lah terus kulo sampean dikongkon ibadah. Umpama Gusti Allah maringi ganjaran tanpa sampean ibadah nggih saged-saged mawon. Wong sak donya iki lho umpama ora ana sing nyembah Gusti Allah babar pisan, sedikit pun tidak akan mengurangi kekuasaan Allah, tidak akan mengurangi derajat kemuliaan Allah. Lah nyapa kok dikongkon ibadah? sama ini nek ngerasake ganjaranku ben nikmat. Halo. Diteruskan mboten? Lah wis saiki ibadah ki sak isomu wis, sak isomu. Isomu apa ya kuwi lakonono. Sing iso ngaji, tau mondok, tau riyadhah, menguasai berbagai macam disiplin ilmu agama, dadi yo kiai. Monggo ngomong santri mimbing masyarakat. Lah nek ra iso ngaji, aja dadi kiai, bingungne wong. Lah terus piye? Yo bantu kiai, dukung kiai. Niku sing entuk ganjaran padha karo dadi kiai. Man jahaza faqad ghaza. Sapa wonge sing mbandani wong perang? Najan dekne ra melu budal perang entuk ganjaran padha karo ganjarane sing budal perang. Sapa wonge nyangoni wong sing budal perang? Najan dekne ra melu budal perang entuk ganjaran padha karo ganjarane sing budal perang. Sapa wonge nyangoni kiai? Rasa guyu ra penting. Kuwi entuk ganjaran padha karo ganjarane dadi kiai. Zaman nek iso mulang ya mulango. Mulango. No tepeki nyang madrasah. Nek ra iso mulang ya aja mulang. Ra iso mulang kok mulang. Muridnya gak ya koplak kabeh. Iki bu guru ki ngomong apa? Muridnya mikir ora tekan, akhirnya ndase mbeluk bul. Yo bandani wong mulang. Sesuai profesi lah, nek dadi tentara yo urusane kedaulatan negara, keutuhan NKRI. Lek dadi polisi yo Kamtibmas, wilayah hukum Kecamatan Ndolopo ki piye supaya aman, kondusif, aman dari kriminal, dari radikal, aman dari pidana, ngono. Yo coba iri yo. Polisi bukan poso bendino. Akhirnya Pak Kapolsek yang menginstruksikan seluruh anggota Mapolsek Ndolopo wajib puasa tiap hari. Kabeh anggotane bendino poso. Ene wong kelangan sepeda motor. Lapor Pak, sepeda motorku hilang. Urusane dhewe aku lemes. Iki malah posone polisi ra keterima. Mulane polisi iki poso arang-arang ra apa-apa. Senengen wis alas-alasan poso diomongi ngene. Sing penting wilayah hukumnya aman. Kene dadi lurah yo kebijakan yang berpihak kepada rakyat, terutama rakyat kecil. Elingo iso dadi lurah kuwi yo sababiyae sing milih yo rakyat wong cilik-cilik. Mulane lek wis dadi aja sampai lali karo wong cilik. Alah sing keploke nek ora dikeki dhuwit ora gelem nyoblos kok. Oh, cocok jere Pak Lurah. Kebijakan, tanda tangan setempel ngurusi KTP, ngurusi KK, dipermudah, ngurusi surat tanah, dipermudah, ora usah tinggel-ngel Pak Lurah. Wong kare ngurusi ae. Nemu saiki apa-apa gratis teko pemerintah kok. Nek sampean moro nang ngene Pak Lurah ngurusi tanah, bayar sakmene, entek sakmene, administrasi sakmene dihapusi sampean. Mesti san tak kandake kok. Nek apik ngono tenan, periode berikutnya enteng Pak Lurah. Mesti masyarakat iki panggah seneng sampean. Sing arep nyaingi, ora wani kok. Nek lurah nang celutak geragas, ora tekan nggon. Sopo sing wani nuturi lurah semene akeh nek gak aku. Nesu yo ben minggat to lurahmu. Minggat pilihan meneh untuk duit meneh. Halo. Nah, ngono kuwi ibadahe Pak Lurah ten mriku. Pak Lurah nganggur bengi tahajud wiridan, tahajud wiridan, tahajud wiridan. Ora tau ngantor. Ora katrima tahajude. Ora entar ngurusi anake kawinan, arep ngurusi anake nikah bingung perkara goleki setempele lurah, lurahe turu. Mergo bengine kesel tahajud ora ngantor. Yo tahajud arang-arang mboten napa-napa Pak Lurah. Sing penting urusane warga iki lho digampangno. Kae ketara ora milih kae. Terus nah iya ya. Lah nek duwe keahlian teng gene organisasi, yo ibadah melalui organisasi kuwi. organisasi kemasyarakatan sing manfaat. Mbok dadi ketua, mbok dadi anggota, padha pentinge, ora usah rebutan dadi ketua. Kadang-kadang ngono, aku gelem ngono nek dadekne kepala, nek gak dadi kepala aku ya moh. Wong opo ngono? Kabeh-kabeh pengen dadi ketua. Ketua ya penting, anggota ya penting. Anggota kabeh ora enek ketuane, ya bingung, ora mlaku organisasi. Apa maneh ketua tok ora duwe anggota? Edan kuwi jenenge. Lha saiki modele do pengen dadi kepala, pengen dadi kepala, pengen dadi kepala. Heh, awake menungso iki kaya-kaya sing paling penting lak kepala, sirah. Ndas iki paling penting, nggih napa nggih? Mbah ra patek nyaut tok. Awake menungso iki kaya-kaya sing paling penting ndas, nggih napa nggih? Entah tipe umpama ndas tok yang bingungno wong. Ndas tok atik keleleran nang dhuwur meja. Glimbang-glimbung kaya semangka. Ya butuh liyane. Kaya-kaya sing paling remeh lak sikil. Sampai enek omongan, aku mau lek trimo nggo sikil-sikilan. Ya aja ngremehno sikil. Enek wong lanang terpesona karo wong wedok ora perkara raine. Perkara sikile. Aku nek ndelok raine ya biasa. Bareng ketok sikile ra kuat aku. Nanti ketok sikile modele kaya ketok sikil gajah mbah apa. Nek suarane enak, adzano. Adzan no masjid, no musala. Sing suarane merdu, nyaring, lantang, syahdu, enak. Sing krungu ku ben ternyuh, kepengin moro, akhirnya rame salate jamaah. Mun zaman Kanjeng Nabi sing ditugasi adzan yo sahabat sing suarane enak-enak. Abdullah bin Ummi Maktum kalih Bilal bin Rabah. Nek suarane ora enak, ya aja adzan, ngerusak kuping. Yo liyane ora kudu adzan, mbok ngresiki telek cecek apa ngisi kolah apa piye ngono. Suarane ra penak kudu adzan sampe royokan mic. Mic godot-godotan sampe moler dawa. Liyane kaya ngene iki, sing suarane enak dadi vokal, iki sing klambi coklat-coklat iki. Sing suarane enak, nek suaramu ora enak aja ngeyel dadi vokal. Ngerusak tatanan lagu. Ya tugasmu yang ngeplaki rebana kuwi. Meneng keplak ana sak katokmu timbang ngeplaki pakmu. Suara ora penak kudu vokal. Ngrumangsani. Lah iya ya wes. Lah terus saiki masalah anak. Bu. Mbok ra dirungokno kok. Kabeh tak dongake. Muga-muga diparingi panjang umur. Saman umpama keturutan panjang umur tenan ngono rencana sampean piro? 200-an, 200-an. Kirang. 300-an? Hah? Terus arep nyapa? Nek ndonga muga-muga panjang umur, diduwawakno tenan ya tambah bingung. Bu. Bu. Umpama iso milih, sampean pilih ndi? Mati napa gak mati-mati? Mbok ora nyaut kok. Ditekoki kok sampean ku umpama cara iso milih ngono. Milih mati apa milih gak mati-mati? Sampean pengen gak mati-mati? Saged. Sing penting dunia urung kiamat. Jadi tak kei resep supaya sampean gak mati-mati. Sing penting donyone urung kiamat. Nomor siji, berjuang. Wong sing ahli berjuang, walaupun wis mati, tapi sejatine ora mati-mati. Buktine, yo perjuangane sik dibakas wong, sik diterusno wong. Kaya-kaya isih urip nglakoni perjuangan, nglakoni ibadah. Ya arep nyanti, Nduk. Oh, kudu pipis ya. Ya, ya. Kok iso bareng cah telu. Ya akeh-akehan ya, enggak akeh endi. Wes to kok malah dong ngingeti Rono. Contohnya Presiden Republik Indonesia pertama, Sang Proklamator, sinten? Bung Karno. Bung Karno niku asline wis mati, wis suwene mati wis gek nane kok. Wis mati Bung Karno, tapi kaya isa urip. Buktine sampai saat ini lo perjuangannya saya diceritakno wong, saya dibahas wong. Jadi ono ya, wong wis mati tapi saya dibahas wong aja. Lah nek sampean iki saya urip tapi ra ono sing bahas. Ya Allah. Dadi ono wong ketoke wis mati tapi isih urip. Ono wong ketoke isih urip tapi wis kaya sampeyan ngono. Bung Karno niku saking hebate. Sampai fotone didol lho payu. Ya Allah, padahal wong wis mati. Fotomu. Sama nek pengen nyoba ya gak apa-apa lah nang foto Pak, terus gedekne. Terus sesuk dolno pasar kok suwe payune. Wong liwate kadang ketok tambah mesem. Wis sapa ngono dapurane kok mentolo ngedol. Bisa mending fotoku, sik payu ditempel-tempel kaya ngene. Lah nek sing pinggire iki kan nunut. Iki jenenge numpang tenar ya ngono. Bayar piro ngono kowe? Kaya caleg ya fotone. Iki mon nek ra ngerti ya iso kepencut kok. Iki foto tahun piro kowe? Allahumma shalli ala Muhammad. Wes. Iki ora usah tak terus-terusno, engko ndak sampean lenger-lenger perkara mikir fotomu ra payu didol. Iki ayo mikir ayate Gusti Allah. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Aku Gusti Allah bakal nguripno wong-wong mati lan bakal bales apa-apa sing dilakoni. Orang mek kuwi tok lan tinggalan-tinggalane. Ya wong sing ahli berjuang iki najan wis mati kaya-kaya isih urip nglakoni amal. Dadi entuk ganjaran terus. Nek desa kene Pak Lurah, misale dereng enten pondok pesantren. Terus sampeyan-sampeyan sampean iki melok memprakarsai perjuangan ten kene pondok pesantren. Sampeyan mati, pondok pesantren kuwi kok sik urip. Sampeyan entuk ganjaran terus. Mergo kuwi tinggalane sampeyan. Nang lingkungan sampeyan urung ana jamaah tahlil. Terus sampeyan ngrintis gawe jamaah tahlil. Sampeyan mati, jamaah tahlil kok sik jalan ni sik urip. Sampeyan terus entuk ganjaran. Mergo kuwi tinggalan sampeyan. Nang lingkungan sampeyan kok urung ana jamaah istighosah. Terus sampeyan ngedekno jamaah istighosah. Sampeyan mati, jamaah istighosah kok sik jalane sik urip. Sampeyan terus entuk ganjaran. Mergo kuwi tinggalan sampeyan. Ngono Pak. Bapak nang lingkungan sampean urung ana jamaah remi. Nah terus sampean ngedekno jamaah remi, mbok dadi ketua, mbok dadi bendahara, mbok seksi perlengkapan bagian beber kloso terus turu. Sampean mati, jamaah remi kok isih urip. Sampean nang kuburan dikucut malaikat. Dikeplek-keplek nang. Mergo kuwi tinggalan sampean. Lho remi apa gak entuk? Entuk, Pak. Nek kiai liyane ngarani gak entuk, aku ngarani entuk. Ora apa-apa nek muk nggo tombo pengin. Ora apa-apa, syarate siji, aja ngajak kanca. Nggih. Sremiyo nggo tombo pengen, sing penting aja ngajak wong. Nanti kucut-kucut dhewe, ditata-tata dhewe, diudon-udoni dhewe. Ngene mari rampung ya dirayuk-rayuki dhewe, ditata-tata dhewe. Sing marake dosa iki mergo sampeyan ngejak wong. Ibu-ibu kok pengen ngrasani nek iso aja. Lah nek ra kenek dimpet ya monggo ngrasani gak apa-apa, nggo tombo pengen, sing penting aja ngajak wong. Nang mlebu kamar golek kaca sing gedhe nang ngedhep kaca nang ngrasani sak katokmu. Nomor loro, resep supaya ora mati-mati. Kanjeng. Sama nak sering pireng hadis khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Saapi-apike menungso kuwi sing dawa umure bagus amale. Wa syarrun nas man tala umruhu wa saa amaluhu. Saelek-eleke menungso kuwi wong sing dawa umure tapi ala kelakuane. Rata-rata lak ndonga muga-muga diparingi panjang umur. Wis, pengin umur sing panjang iso. Sing penting urung kiamat. Mulane Kanjeng Nabi dawuh, wong sing paling dawa umure yaiku wong sing ahli ibadah. Mati ibadahe diterusno karo anak putune. Berarti resep supaya gak mati-mati. Walaupun wis mati tapi koyoke isih urip ngelakoni amal terus untuk ganjaran yaiku duwe anak turun sing solih solihah, duwe anak turun sing apik. Anak niku penting. Wong ra duwe anak niku susah nggih napa nggih? Sugih nang ra duwe anak, bingung Bu, nelongso. Saking bingunge kadang nganti alate diperiksa-periksane. Mbok menawa madhepe kurang pancer apa? Kurang atos apa kurang jebobok? Apa kurang lincip? Lagi mbok jeruk-jeruk ke. Nek iso duwe anak niku sing kathah. Maksude kathah niku kathah jumlahe napa kathah manfaate? Kok ngerti sampeyan? Nek iso ya kathah jumlahe tur kathah manfaate. Lah nek mboten saged, kathah jumlahe kok sithik manfaate, ya mending sithik jumlahe ning kathah manfaate. Anake kaya dhuwit. Dua iya ada yang mek siji, sak lembar tok, tapi kena nggo tuku sembarang-barang. Sak lembar, $1,000,000. Kena nggo tuku sembarang-barang, dasmu itu tuku kena. Ada dua ku receh, pitung gombyok, tapi ra kena nggo tuku apa-apa. Anak yang ngono, ada anak yang mek siji, tapi alim, alama, ahli berjuang, manfaatnya besar, ahli berjuang dan putih-putih. Ada anak yang wakeh, rolikur anaknya. Tapi merek L2 kabeh lolo lepa-lepo lo gak lo ya kaya anakmu mek entek-entek sego ora urip ora mati diarani urip kok gak nyapo-nyapo diarani mati kok isek ngentek no apa-apa bu anakmu ki awakmu sing nomor loro putumu awakmu sing nomor telu buyutmu awakmu sing nomor papat canggahmu awakmu sing nomor 5 sak teruse wong duwe anak apik mati amale diterusno karo anak-anake niku ya entuk ganjaran padha karo isih urip nglakoni amal. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham napa mboten? Paham napa mboten? Masyaallah. Mulane nggih. Benjing rasaku undangan nek niki tanggal 4. Niki wis kliwat jam 12 berarti wis mlebu tanggal 5. Dadi Mbah Mariam aku ceramah nek niki rong dino nggih. Mulai tanggal sekawan ngantos tanggal gangsal. Umume lak yo sedina to niki rong dino. Wis rungokne. Somben ten gene akhirat niku akeh wong tua sing kaget-kaget. Dituntun karo malaikat disudono ganjarane. Kewaget. Ya tekok nyungone malaikat, malaikat. Niki ganjarane sinten malaikat niki? Enten ganjaran maca Quran sak menten katae. Ganjaranmu, Bu. Duh, kula maca Quran arang-arang kok. Enten ganjaran maca Quran sak menten katae. Kula apal kula mek kulhu karo wal asri. Lah kula kok entuk ganjaran maca Quran sak menten kathahe. Anakmu apal Quran, anakmu ahli maca Quran. Dadi iki ganjarane anakmu iki ya dadi ganjaranmu. Alhamdulillah, ya Allah selamat anakku mbiyen tak pondokke. Umpama anakku ora tak pondokke aku ora bakal entuk ngene. anaknya rati pondok kayak pemain yang sekolah tok kena pergaulan sing rang genah sepeda montoran ya wang wang sepeda montor kok masuk crit crit ya gue bojomu gue untung anak kumbian tak pondok ke lu wong tuane lu ora tau maca Quran no akhiratnya untuk ganjaran maca Quran gak pirang-pirang mergo anak ahli maca Quran kaget sampean dituntun malaikat malaikat niki ganjarane sinten niki oh nang ganjaran bangun masjid kaya ngene iki ganjaranmu lha kula mboten nate urun kok lek enten pembangunan masjid niku anakmu ahli sedekah anakmu dadi donatur terbesar penyumbang terbesar pembangunan masjid ngeten niku ganjaranane duwe kula yo yo wong anakmu ki awakmu masyaallah malaikat niki ganjaran sinten niku enten ganjaran haji koyo ngenten iki ganjaranmu yu lha kula dereng haji wis mati yo anakmu nglakoni haji apa maneh anakmu haji awakmu diamanahi dilakoni dibadali masyaallah senenge ra karuan malaikat niki ganjaran sinten niki kok enten ganjaran tahajud koyo ngenten agunge koyo ngenten indahe ganjaranmu Bu. Lah kapan wong kula mboten nate tahajud? Kula angger bengi yang lilir tapi nguyoh tok. Jere malaikat, "Iya, iku penggaweanmu. Nglilir nguyoh tok, piece of the jazz." Tapi anakmu ahli tahajud, anakmu angger dalu ku salat hajat witir tahajud. Masyaallah. Ya luwung kok. Luwong nguyah oleh ganjaran tahajud. Niki nek gak wong kradenan ya ora ngarah bejo kaya ngono. Nek anake api. Nggih. Dituntun malaikat. Niki dosa kula ten pundi malaikat? Dosa kula ten pundi kok mboten enten? Dosamu wis entek. Lha kok saged entek? Anakmu sergap istighfar. Jaluk no ngapura ning dosa-dosamu. Ya Allah seneng ya, ono wong nang kentekan dosa. Ya cerita kancane, Mbak, aku saiki wis kentekan. Ya padahal lambene ya bujat to. Ya tukang rasane tukang fitnah ra karo-karo tonggo selamatan berkate gepeng ya dilokno. Eneng anake tonggo digonjekno cah lanang ya dilokno letrek kaya mbok aning, wis ora karo-karuan. Iso entek dosane mergo anake sregep istighfar. Anak eleng jaluk ning ngapura. Masya Allah. Nek anak api. Malaikat. Lah niki dosane sinten niki nyolong pitik niku? Dosamu, Kang. Kapan kula mboten nate nyolong pitik? Anakmu dadi garangan. Itu kang ngentekno pitik sak kradenan iso apa enggak anakmu? Lho, sing nyolong anak kula ngeten niki kula nggih angsal dosa. Ya iya wong kuwi delondongmu. Ora mbok didik sing apik, salahmu ora mbok pondokke. Ngoten niku kula nggih disiksa malaikat. Ya iya. Lalu woro malaikat dimpet. Ya wis. Mpono. Sek kurang. Ngundang mana? Nggih, kersane adil niki wau kula ten nggene Mbah Tarom mau nggih sak jam setengah. Ten mriki nggih sak jam setengah, dadi adil. Apa ini rondo tak beda-beda ke ya ora. Malah rondo ini luwih hebat timbang lurai. Nyatane secara pribadi wani bondo sakmene oke. Lurah wani bondo. Ngetoke duwe njaluk dipilih. Nah, so Pak Lurah kapan-kapan damel acara aja sampai kalah karo Mbah Mariam. Pun, matur suwun Pak Kapolsek, wau nggih ngancani kula ten kene Mbah Tarom sakniki sik ngetutke kula mriki. Insyaallah. Kapolsek didongane muga-muga termasuk ahli swarga. Amin. Dalen nek kula ditekoki wong sakmene akeh sapa sing paling angel mlebu swarga, jawabane sing pangkate dhuwur dhewe. Kapolsek lurah angel mlebune swarga. Nomor loro, wong sing paling akeh omongane. Hmm.